Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang berada di penghujung dari bulan Ramadan, bulan yang merupakan tempat orang-orang yang menginginkan kebaikan berlomba-lomba. Di bulan itulah, yaitu di bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bersegera dalam kebaikan. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan janji-janji, yang diantaranya adalah man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari keimanan dan ihtisab mencari pahala dari Allah azza wa jal, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah keutamaan yang besar, anugerah yang besar, yang semoga kita menjadi orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang telah didoakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dakhala Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Ragima anfum ri'in dakhala alaihi ramadhan thumma kharaja minhu walam yughfar lahu. Celaka orang yang dia masuk dalam bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka orang seperti ini. Nah, semoga kita termasuk dari orang yang diampuni dosa-dosanya. Maka hendaklah seseorang bulan Ramadan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi dirinya dalam hal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika dia mampu di bulan Ramadan melakukan puasa, sholat dan seterusnya, maka hendaknya demikian juga ketika telah keluar Ramadan, dia masih bersemangat, masih bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang jika telah selesai bulan Ramadan, maka selesai pula ketaatan, selesai pula berlomba-lomba dalam ibadah, selesai pula kedermawanan, kembali bakhil, kembali malas. La haula wala quwata illa billah. Dikatakan oleh atau dikatakan kepada Bishr rahimahullahu ta'ala, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Sesungguhnya manusia itu beribadah semangat di bulan Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum. Mereka yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Setelah itu selesai. Sholat hanya di bulan Ramadan saja. Nah, menjalankan kewajiban hanya di bulan Ramadan saja. Dia tidak mengetahui hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Inna salih, sesungguhnya seorang yang soleh itu adalah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Orang yang soleh adalah orang yang beribadah dan semangat sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan ada kelebihan semangat, nah, ada ibadah-ibadah tambahan yang diperbanyak, Akan tetapi, na'am, di luar Ramadan dia juga semangat dan bersungguh-sungguh untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pernah ditanya kepada Asy-Syibli rahimahullahu taala, ayyuma afdal Rajabun am Sya'ban? Mana yang lebih afdal? Beramal di bulan Rajab atau beramal di bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimah. Jadilah engkau yang rabbani, jadilah engkau sebagai orang yang rabbani, yang beribadah kepada Allah terus-menerus. Tidak tergantung bulan dan waktu. Nah, baik itu bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau bulan setelahnya atau sebelumnya. Wala takun sya'baniyan, jangan kau menjadi seorang yang sya'bani, yang hanya beramal di bulan Sya'ban saja. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amaluhu dimah, adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimatan, terus menerus, continue. Maka seyogianya setelah seseorang keluar dari bulan Ramadan, dia pun masih terus continue, melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat-sifat ibadur Rahman, adalah al-mudawamatu alal amali salih. Ibadur Rahman, sifat-sifat mereka adalah terus-menerus, continue dalam beramal soleh. Allah berfirman, alladzinahum ala solatihim daimun, yaitu mereka orang-orang yang continue dalam solatnya, terus melakukan atau menjalankan kewajiban solat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka. Continue dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dalam hal-hal yang lain, dalam sisi-sisi yang lain, dalam sisi puasa misalkan, dia sudah terbiasa berpuasa selama Ramadan, maka di luar Ramadan dia membiasakan dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ada puasa 6 hari dari bulan Syawal, yang keutamaannya jika dia sempurna melaksanakan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Ada puasa Kamis dan Senin dan Kamis, ada puasa 3 hari setiap bulan, dan seterusnya dari berbagai macam amalan-amalan puasa-puasa sunnah. Mumpung sudah terbiasa, sehingga ketika dilanjutkan tidak berat. Beda ketika terbiasa di bulan Ramadan, sebulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya kosong dari puasa, mau memulai puasa lagi sudah tidak terbiasa, berat. Demikian pula dari sisi yang lain, ibadah sholat. Di bulan Ramadan dia sholat malam, masya Allah. Maka demikian pula hendaknya di luar Ramadan dia berusaha untuk melanjutkan kebiasaan sholat malam di rumahnya, minimalnya sholat witir. Di bulan Ramadan dia dermawan, banyak bersedekah, masya Allah. Maka demikian pula di luar Ramadan, dia banyak bersedekah. Di bulan Ramadan dia membaca Al-Quranul Karim, bahkan khatam sampai selesai. Dengannya dia terbiasa membaca Al-Quran. Maka demikian pula setelah selesai Ramadan, maka dia terbiasa dan melanjutkan kebiasaan itu membaca Al-Quranul Karim. Kalau dia subhanallah di bulan Ramadan mampu satu hari satu juz, maka sangat beruntung jika dia bisa melanjutkan setelah Ramadan satu hari juga satu juz, sehingga setiap satu bulan dia tamat atau khatam Al-Quran. Ini nikmah anugerah, kebiasaan di bulan Ramadan dilanjutkan. Melakukan amalan secara kontinu, walaupun sedikit tadi hanya satu juz, atau sehari hanya setengah juz, atau hanya sekian lembar, tetapi kontinu dilaksanakan. Karena jangan sampai seseorang hanya di bulan Ramadan saja, atau hanya ketika ada kerabatnya meninggal dunia, atau ketika terjadi musibah atau yang semisalnya, baru dia kembali sadar, continue dalam amal soleh, berdoa, berzikir dan seterusnya. Tetapi baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, baik di saat senang atau di saat susah, di saat gembira atau di saat sedih, maka hendaklah dia terus al-mudawamah, terus menerus dalam melakukan amal soleh. Dan seorang mukmin yang hakiki, dia tidak akan bosan, tidak akan jenuh, ya, dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menganggap ibadah kepada Allah sebagai belenggu, ya, yang mengikatnya, ya. Dia tidak menganggap ketaatan-ketaatan ini, ya, larangan dan perintah ini sebagai na'am, apa ini, ya, tempat yang mengerikan atau penjara atau yang semisalnya, ya. Tetapi dia mengerjakannya dengan na'am, penuh keikhlasan dan keridhaan. Dia tidak jenuh dan tidak bosan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kepada Allah tidak dianggap sebagai belenggu, ya. Bahkan dia anggap sebagai nikmat, ya. Nah, ini muslim atau mukmin yang hakiki, dia merasa nikmat, lezat, ya, ketika beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kapan kita beribadah atau sampai kapan kita beribadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, sampai kita meninggal dunia. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yaqin mendatangimu. Al-yaqin ay al-maut. Yaitu teruslah engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di seluruh waktu yang ada, di seluruh usiamu, ya, sampai kematian mendatangimu. Nah, terus beribadah walaupun mungkin hanya sedikit-sedikit. Amalan yang sedikit tetapi terus-menerus, ya, itu lebih baik daripada banyak tetapi terputus. Ya. Oleh karena itu, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu terus-menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamu hawa in qalla." Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu, paling terus-menerus walaupun sedikit. Nah. Dahulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jika beliau melakukan suatu amalan, ya, maka beliau akan menetapi dan melazimi amalan tersebut. Nah. Hal ini karena meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika melakukan suatu amalan, maka beliau melazimi terus-menerus amalan tersebut. Ya. Maka demikian pula keluarga beliau alaihi salatu wassalam, idza amilu amalan athbatuh, apabila mereka melakukan suatu amalan maka mereka akan melazimi amalan tersebut, yaitu continue melaksanakan amalan tersebut. Nah. Maka sudah seyogianya bagi kita untuk berusaha dan berupaya untuk terus-menerus dalam melakukan amal soleh. Ya. Walaupun sedikit tetapi kontinu. Nah, membaca Al-Quran, dilanjutkan. Ya. Walaupun mungkin hanya satu lembar satu hari, tapi terus setiap hari. Ya. Atau dua lembar, tapi terus setiap hari. Nah, kontinu. Ya, salat duha yang mungkin hanya dua rakaat, ya, walaupun sedikit dua rakaat, labas, tetapi terus menerus setiap hari dia lakukan. Ya. Atau salat malam yang minimalnya witir tiga rakaat misalkan, ya, hanya sedikit, hanya tiga rakaat, nah, tetapi dia lakukan terus menerus. Ya. Syukur-syukur kalau bisa setiap malamnya 11 rakaat. Ya. Ini nikmat, anugerah. Ya. Dia melakukannya terus-menerus, kontinu. Yang terbiasa sedekah, kontinu bersedekah. Nah. Dan demikian seterusnya. Seorang mukmin hendaknya dia continue dan terus-menerus dalam melakukan amal saleh. Dan amalan yang dilakukan secara continue itu lebih baik. Ya, walaupun sedikit daripada amalan yang langsung banyak akan tetapi terputus. Nah, maka continue-lah, terus-meneruslah. Naam, dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak. Naam, continue semangat di Ramadan, selesai Ramadan, Lebaran sudah selesai. Ya, Al-Qur'an yang enggak pernah dibuka lagi. Zikirnya juga berkurang, ya. Naam, sedekahnya berkurang, ya. Nah, dan seterus-menerus. Dan naam, ibadah yang lain. Ya, seperti witirnya, ya. Nah, kadang witir, kadang tidak, ya. Selesai Ramadan, nah, fatarat azaimuhum, melemah kesemangatan dan kesungguhan. Nah, maka terus-meneruslah dan kontinulah dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berhenti karena al-Id, karena hari raya. Selesai, ya, sudah selesai ibadah. Nah, Idus Salihin fil Jannah. Nah, idnya orang-orang saleh, ya, itu di dalam jannah, ya, sehingga hendaklah seseorang terus-menerus continue sampai dia meninggal dunia, dia beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti akan merasakan naam, ya, hari raya yang hakiki. Hari yang menyenangkan, hari yang berbahagia, hari yang sejahtera, makmur, sentosa, dan seterusnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, taib, wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini di penghujung bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi atau penyemangat bagi kita untuk terus-menerus dalam melakukan ibadah dan amal soleh serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.